Artis topnya Jawa Timur juga, artis yang datang dari bumi Tuban, Jawa Timur, siang punya Ronggolawe bakal menyapa Anda dulur Sidoarjo bersama simpatik juga cumi-cumi Mona Lisa. Adela. Selamat malam Candi Sidoarjo yang cinta damai semuanya. Wah, buat kamu ya. Adela. Spesial buat yang lagi jatuh cinta semuanya.